Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Sampai halaman 3 hadis salis asmi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadis utawi hadis asalisu kang kaping 3 dari 40 hadis iku an Anas bin Malik saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu amin. Kala ngendika sinten sahabat Anas, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anallaha astune Gusti Allah taala mahluhur sinten Allah iku yang dhuru ningali sinten Allah ila wajhi syaikhi maring wajahe wong tuwa. Ila wajhi syaikhi maring wajahe wong tuwa. Sobahan ing dalem wektu isuk. Sobahan yang dalam waktu isu, wamasaan lan yang dalam waktu sore, sobahan wamasaan, Gusti Allah niku ningali wajah wong sepuh yang dalam waktu isu lan sore, wayakulu lan ngediko sinten Allah, ya abadi, hei kaulo ingsun, kot kaburo temen-temen wustuwa, opo sinuka umur siro, waroko lan kisut, utawa tipis, opo jilduka kulit siro, wadakko lan cilik artinya kekuatan nih atau rapuh opo azmuka balung siro waktaro balan parek opo ajaluka ajal siro wahana lan cedek mongsone opo kudu muka teko atau madep siro ilaiya maring engsun. Fastahi mongko isino sopo siro minni sangking engsun. Fa'ana mongko utawi engsun Allah iku astahi isin sopo engsun min saibatika sangking uwan siro uban rambut putih isin-isin an uadzibuka engyento nyikso sopo engsun eng siro nyiksa-nyiksa finnari ing dalem neraka. Finnari ing dalem neraka. Titik. Jadi wong paringi usia sepuh niku nggih napa kelebihan dan memang harus dihormati. Wahukialanten niki ada cerita sing masyhur, wahukialanten critakake apa ana aliyan setuhune sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Amin. Iku kana enten sinten sahabat Ali iku yadhabu budalan sinten sahabat Ali budalan ilal jamaati maring jamaah li sholatul fajri kedue sholat subuh masri'an hale wong kang enggal-enggal artine rodok kesusu-susu mungkin rodok telat wedi ketinggalan kesusu-susu ajenge budal sholat subuh. Falakia mongko tetemu sinten Ali, Sayyidina Ali, ketemu-ketemu saikhon ing wong tuwa fitoriki ing dalem dalan yamsi halilumaku sopo syekh, yamsi halilumaku sinten syekh, lumaku kudamahu ing dalem ngarepe Sayyidina Ali subuh-subuh kesusu-susu selak jamaah lah kok Sayyidina Ali ketemu tiang sepuh tengah jengi keadaannya alas saki nati ingatasi alon-alon anteng melakune kalem-kalem walwakori lan tegese banget alone fisal kitoriki enggalem ngambah dalan. Sayyidina Ali pun kesusu-susu lah kok enek wong sepuh ning ngajengi mlakune temlek temlek kembek grayah-grayah sendenan temlek temlek gak iso cepet ngame sepuh wa ma marro wa mamaro lan ora liwatan utawa nyalip maksudnya ya. Wa mamaro lan ora liwatan sapa Ali radhiyallahu an Sayyidina Ali radhiyallahu an amin. Kali Sayyidina Ali wong sepuh niku sing padahal ing kesusu-susu niki, selak kebelet wedi lek napa ketinggalan. Lha kok enten wong sepuh mlaku walon-alon temlek-temlek aduh kudu disalip gak sido, kudu disalip gak sido. Ngoten. Akhirnya kali Sayyidina Ali buat disalip genteni mawon. Gak disalipe wau takriman krana mulia akilahu maring seh. Wah, ini wong sepuh akhirnya gak disalip wa ta'ziman lan ngegungake li saibatihi maring tuwane seh. Ngapun iku? Hatahana sehingga parek apa waktu tului wektune napa manjing hatahana sehingga parek apa waktu tulu esyamsi wektune manjing srengenge sampai meh medal srengenge ini artinya waktu subuh meh telas niki. Falamma dana mongko semangsane parek suwi niki mlaku suwi. Falamma dana mongko semangsane parek sapa asehu seh ila babil masjid maring lawange masjid. Lah kok falam dakhala mongko ora manjing sapa seh al masjid ing masjid. Wis dinteni suwi-suwi anggite lek wong Islam anggite. Wah wong sepuh ajenge jamaah gitu moh gak disalib. Lah kok tibakno mboten mlebet masjid. Fa ali mongko weruh sapa Ali radhiyallahu anhu ta'ala anhu ana hustune seh iku kana ana sapa seh ana iku minan nasara saking wong Nasrani. Fadakhala waduh tibakno mbasan ketemu dinteni tibakno wudu wong is wudu wong Islam. Wis gak apa-apa lah. Fadakhala mongko manjing sinten Ali alal masjid ing atase masjid. Fawajada mongko nemu atau ketemu sinten Sayyidina Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fir ruku'i ing dalem tingkah ruku'. Wah jeng Nabi lho kok cek ruku' nih padahal waktune subuh wis meh anu nih. Terus napa niku? Fatawala mongko ndawakake sinten Rasulullah ar-ruku'a ing ruku mikdarur ruku'a ini kelawan kira-kirane rong ruku'an hatta adrokahu sehingga nemu ing ruku' sapa Ali radhiyallahu taala anhu. Akhire Sayyidina Ali cek nemoni ruku'e jeng Nabi. Maksudnya ngeten nggih niki kadang ae niki lek sing belajar fikih cek urung tenanan anggite lek imam ruku' anggite wis keting dalan padahal mboten nggih lek ruku' niku tasik saged di susul mboten nggih. Batasannya adalah ketinggalan itu kalau sudah lebih dari berapa rukun? Dua rukun nggih. Lek pas itidal lah niku pun mboten saged dinteni mangke utawa nek timbangane meneng-meneng tok melu salat tapi mboten kehitung dibaleni malih mboten nggih. Tapi lek tasik ruku, niki tasik saged di susu. Maca bismillah tok ngoten terus tumut ruku, niku cukup. Mboten baleni. Pundi wae. Akhirnya Sayyidina Ali niki mboten ketinggalan jamaah pundi wae. Se kala fatawala ar-ruku niku mikdara ruku'i hatta adrakahu Ali radhiyallahu anhu. Falamma faragha mongko semangsane rampung sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min salatihi saking salate jeneng Nabi artine jamaah niku sampun selesai. Qala mongko ngendika sinten Sayyidina Ali ngendikane ya Rasulullah he utusane Allah lima krana napa tawilta dawa'ake jenengan ar-ruku aing ruku fi hadhihi salati ing dalem iki salat ma kunta kang ora tinemu sinten jenengan atau kang ora ono sinten jenengan iku taf'alu agawe sinten jenengan misla hadza ing sepadane iki niku tatwilur ruku. Jeneng Nabi menawi angsal tanglet kenapa kok hukuke didawakne padahal jenengan mboten hati lho ngeten iki. Faqala mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli. Ceritane kali jeneng Nabi. Lama rakaatu ing dalam semangsane rukuk sapa ingsun waqultu lan ngucap sapa ingsun subhana rabbiyal azimi. Kama kaya kama kana kaya oleh ana iku wirdi wiritan ingsun ketika saya rukuk dan saya membaca subhana rabbil azimi seperti halnya yang menjadi wiritan saya wa aradtu lan ngarepake sapa ingsun ngarepake an arfa'a ing yen to ngangkat sapa ingsun ra'si ing sirah ingsun ajinge iktidal ja'a mongko teko sapa jibrilu malaikat jibril alaihi salam amin wawadu alan nyelehake sinten jibril nyelehake jana hihi ing suwiwine malaikat jibril ala dhuhri ing atase geger ingsun lha kok ajinge iktidal moro-moro malaikat jibril turun nang sandinge jeneng nabi suwiwine dibleberne akhire nyantol nang gegere Nabi aja ngangkatnya itu bagus sakit. Karena nanti nanti suwi ini malaikat Jibril cekelingnya kan pengguburnya. Ala dari wa akhodani. Buat ini kuda wa akhodani lan nyekel sinten Jibril. Wa akhodani lan nyekel sobat Jibril ing ingsun tawilan ing dalam zaman kang suwi dicekelin jeng Nabi nih. Gegere ditumpak suwi oleh dicekelin jeng Nabi nih. Ben gak obah. Niki suwi. Acingi ngatik buat sakit ini sawi. Falam marofa'am mongko ing dalam semangsa neng ngangkat sopo Jibril ngangkat jana hahu ing suwi ne malaikat Jibril rofa'atu mongko ngangkat sopo ingsun ngangkat roksi ing sirah ingsun ketika malaikat Jibril murah-murah terus dilepas akhirnya jeng Nabi iktidal. Fakolu mongko podo ngendiko sinten sahabat. Sahabat akhirnya perutangkat selintu nih. Lima keranten nopo jeng Nabi. Lima keranten nopo fa'ala agawe. Sinten Jibril. Hakadha ing mengkono-mengkono. Loh terus. Menawi angsal semerep jeng Nabi. Nopo kok malaikat Jibril. Nyekelin jenengan. Mempas rukuk ngoten iku. Fa'kola mongkon jawab sinten jeng Nabi. Jawabe. Masa'altuhu an dhalik. Gak ngerti masa'altuhu ora takok sapa ingsun ing Jibril ing malaikat Jibril alzalika saking mengkono-mengkono wa doa janahihi nyalai suwi ngene kok ya mbuh ya aku gum takok ngoten ngendikan jeneng aku lha kok manten iku fa hadhara mongko hadir sapa Jibril alaihi salam amin wa qolalan ngendika sinten Malaikat Jibril ya Muhammad, injeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Inna aliyan setuhune Sayyidina Ali, iku kana ono sinten Ali, iku yasta jilu, agi-agi sopo Ali, kesusu-susu sopo Ali, lil jamaati krono jamaah. Falakia mongko ketemu sinten Ali, falakia mongko ketemu sapa Ali saikhon ing wong tuwa Nasronian kang bangsa agama Nasrani. Fit poriki ing dalem dalan. Jadi ceritanya wahai Rasul sesungguhnya Sayyidina Ali itu sedang tergesa-gesa mau jamaah, lah kok di tengah jalan bertemu seorang tua renta yang beragama Nasrani. Di tengah jalan. Walam ya'lam lan ora weruh sapa Aliun Sayyidina Ali annahu ing stuhune Syekh iku Nasraniyun agom bangsa agama Nasrani. Walaupun Sayyidina Ali itu enggak tahu kalau orang tua itu sebenarnya bukan Islam atau agamanya apa? Nasrani. Wa akramahu lan mulyaake sinten Ali ing Syekh li ajli saibatihi krono arai tuane seh wa ma taqaddama lan ora dingini ora nyalip sapa Sayyidina Ali anhu sangking seh wa hafidho lan ngrekso sinten Ali hakohu ing hake syekh. Gak disalib terus diberikan haknya sebagai orang tua yang memang didahulukan. Fa'amaro mongko perintah, fa'amaroni terus nggih, fa'amaroni mongko perintah ing ingsun sapa Allahu Gusti Allah taala. Perintah-perintah an akhodaka ing yen to nyekel sapa ingsun ing sira firruku'i ing dalem rukuk hatta yudrika sehingga nemu sapa Ali Sayyidina Ali. Kecepatan loh. Sapa Ali Sayyidina Ali salat al-fajri ing salat subuh. Wa hadza. Iki tak terusan ngendikan iki Jibril. Iki memang napa Jibril memberikan penjelasan ngoten niku. Memang sengaja jeng Nabi dicekeli kersane Sayyidina Ali iso nemoni jamaah napa subuh. Wa hadza uta iki niku wa doa janahihi sampeyan kene dhewe kena wa doa janahihi niku lho wa hadza iki malaikat Jibril menaruh suwinya teng jeng Nabi niku supaya enggak bisa rukuk itu ngendikane Jibril wa hadza uta iki niku wa doa janahihi iku laisa ora ana apa hadza. Ora ana iku yu ajibun gawake. Lho jeneng Nabi, sing saya lakukan ini sebenarnya tidak begitu mengherankan. Wa ajabul ajibi ngendikane malaikat Jibril, wa ajabul ajibi utawi luweh gawake perkara kang gawake. Wa ajabul ajabi utawi luweh gawake perkara kang gawake. Ajaban ini maksudnya ajaib ya. Tapi lebih ajaibnya iku annallaha hasbuna Gusti Allah taala iku amaro perintah sinten Allah perintah-perintah al-Mikaila ing Michael ing sinten malaikat Mikail. Wong-wong ahli kitab nyeluk wong Nasrani nyeluke sinten Michael. Al-Mikaila ing malaikat Mikail diperintah kali Gusti Allah. Oke, sese. Al-Mikaila ing malaikat Mikail alaihi salam. Amin. Diperintah kali Gusti Allah ayya khuda ing yento ngalap sinten Mikael utawa Mikail asyamsa ing srengenge dijanahihi kelawan suwiwine malaikat Mikail hatta la tatlu sehingga ora napa metu apa asyamsu srengenge utawa ora keton, taton utawa metu. Apa asyamsu srengenge tawilan ing dalem zaman kang suwe li ajli Ali radhiyallahu taala anhu krana arae Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Amin. Bahkan tidak itu saja yang mengherankan ngendikane Jibril. Yang lebih mengherankan adalah sampai Gusti Allah niku ngengken malaikat sinten? Nggih metal niku. Malaikat Mikail dikengken napa nahan matahari niku rotasine berputar wis diatur Gusti Allah kon ngendhek nise cekli mesu ngene matahari ini dengan waktu yang sangat lama sehingga waktu subuh menjadi apa agak lama. Kembali lagi nggih, agama kita ini bukan agama yang ibadahnya ditentukan oleh alarm tapi ditentukan oleh alam, ngoten nggih. Lah niku alamnya digerakkan dan Mikael ini adalah malaikat napa tugasnya? Malaikat Jibril memberikan wahyu, malaikat Mikael memberi rezeki. Memberi rezeki ini maksudnya mengatur alam, memberikan rezeki manusia. Nggih, rezeki duwe termasuk ben amrih tandurane panen. Jadi malaikat Mikael ini ngatur banyu ben banyune anu ngatur tanduran ben iso panen. Niku ngatur alam semesta ini namanya malaikat Mikael. Nggak perlu cepu. Dan ini malaikat Mikael kan ngedek nih sih. Tahu kita tahan nih. Rotasi ini tahan sih. Demi sinten wau Sayyidina Ali sing hormati wong tuwe. Wakola lan ngendiko sinten jeng Nabi. Wakola lan ngendiko sinten jeng Nabi. Hadihi darojatun. Utawi iki derajat iku bihurmati syaihe kelawan ngurmati wong tuwa alfani kang parek rusake wong tuwa rangka maksudnya sing wis alfani niku kang parek rusake wis meh bobrok awake ma'anahu sartane setuhune seh iku kana ana sapa seh ana iku nasronian wong nasroni padahal orang tua itu agamanya apa nasroni maksudnya mafhumu khulafahnya adalah apalagi kalau orang tua turgeis Islam dah niki koyo apa derajate mesti sak dhuwure derajate wong tuwek niki ngoten lho maksude jenenge dadi wong sepuh niku saestu kudu dihormati nggih wong wong wane wong sepuh niku dihormati sampean kudu diambung tangane rek ngoten nggih iki dalile nopo iki niki dalile dalile niki dadi wong sepuh niku ae dhewe kudu ngormati masih di wong tuane dhewe bahkan masih ora is ora Islam. Aidewi biasanya ngurmati ini caranya cara salaman diambung, ibadi diambung. Maka itu diantara ngurmati wong sepuh. Hikayatun utawi cerita ukhro kang weneh lama koroptu wallahu a'lam bisawa pas tengah 12. Termasuk ngomong-ngomong soal niki malah teringat soal rukuk niki anu. Soal ketinggalan rukuk niki di antaranya cerita bahwasanya sampean teng salat niku lek wae takbirnya itu namanya takbir apa? Lek sing pertama namanya takbiratul ihram. Lek sakbare takbiratul ihram namanya takbir apa? Takbir intikal atau intikal artinya perpindahan. Setiap transisi atau perpindahan gerakan salat itu ditandai dengan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Menurut sampean ada enggak pergerakan sholat yang tidak pakai takbir? Apa kabeh pergerakan sholat yang jamal takbir? Jamal takbir apa? Buatan paswanya apa? Sing buatan takbir. Paswanya? Iktidal atau kiam anir rukuk ya. Tangi saking rukuk. Nah, pun ngertos cerita nih sama sejarahnya. Kerantan sinten? Sayyidina sinten keranten Sayyidina Abu Bakar. Ngoten nggih. Ini hampir sama ceritanya. Jadi mulai mumpung pas cerita niki mungkin sing belum tahu niki ben tambah pengetahuane ngoten nggih. Jadi dulu setiap salat pergerakan salat itu semuanya takbir. Rukuk takbir Allahu Akbar. Bangun dari rukuk baca apa? Takbir juga Allahu Akbar. Sujud Allahu Akbar. Ngoten semuanya. Suatu hari di sore hari tepatnya di waktu asar sahabat Sayyidina Abu Bakar ini memang wong sing luar biasa nggih. Niki enggak pernah ketinggalan jamaah. Lah, suatu ketika pas sore itu sepertinya ketinggalan jamaah, kesusu-susu. Wah, kesusu-susu ngoten iki sahabat nggih. Salate ngoten iki termasuk ning Sayyidina Ali ini. Kesusu-susu nguber kesane mboten ketinggalan jamaah njeng Nabi. Jamaah komplit itu berarti mulai ke awal nggih, awal rakaat. Lah rumangsane wis ketinggalan koso susu mlebu masjid lah kok tibakno tasik menangi jeneng Nabi tasik rukuk terus sinten namine sahabat Abu Bakar ning ngerti alhamdulillah ada riwayat yang mengatakan alhamdulillahnya di dalam hati ada yang mengatakan seperti itu ada yang menceritakan rodok banter wis macam-macam lah pokoknya intinya seperti itu alurnya alhamdulillah terus akhirnya malaikat Jibril turun terus matur teng jenabi. Sing intine waca sami Allahu liman hamidah ing dalam salat. Akhire jenenge itu ketika kita langsung maos sami Allahu liman hamidah dan itu diteruskan. Jadi syariat. Akhire jenenge itu hari-hari selanjutnya terus. Artinya apa? Sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengarkan orang yang liman hamidah, orang yang memuji Allah. Enek sing menceritakan niku Abu Bakar niku batin alhamdulillah gong ketinggalan cik ngonang nyakir dan ruko ada yang menceritakan banter terus sami Allahu liman hamidah Gusti Allah mireng ne moho mireng tenggone wong-wong sing muji tenggone Gusti Allah niku diantara kemuliaannya para sahabat nggih Nah, dan niki termasuk pentingnya jamaah. Muga-muga ae dhewe niki saged dadi wong-wong sing iso nglanggengne salat jamaah. Amin. Karena jamaah niki lek cara gak diperhatikan kan dengan Kanjeng Nabi niki sedadi fardu ngoten ya. Bahkan lek dalu teng sing edeng ngaos dalu teng Sulam Taufik niku salat jamaah niku hukumnya apa? Fardu kifayah nggih, fardu kifayah. Hukiat ukhra lima korobtu wallahu a'lam bishawab. Monggo kita tutup kanthi wausan hamdalah sareng-sareng alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya nakune pangapunten billahi taufik wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.